Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fiddin, azzakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah An-Nahl. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-103 sampai 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad na'lam. Sungguh kami mengetahui. Annahum yaquluna. Bahwa mereka orang-orang kafir Quraisy berkata, innama yu'allimuhu bashar. Sesungguhnya yang mengajari Muhammad itu hanyalah manusia. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyun. Bahasa orang yang mereka nisbahkan kepadanya sebagai pengajar Muhammad adalah ajam. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Sedangkan Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab yang sangat jelas. Innal ladina la yu'minuna bi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, la yahdihimullahu, Allah tidak memberi hidayah mereka. Walahum adabun alim. Dan mereka berhak mendapatkan adab yang sangat pedih. Innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minuuna bi ayatillah. Sesungguhnya yang membuat-buat kedustaan adalah orang-orang yang memang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Wa ulaika humul kadhibun. Dan mereka itu memang para pendusta. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala yukhbiru ta'ala ankiril musyrikin al-mukadzibin di rasulihi. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan tentang isu yang dilontarkan oleh orang-orang musyrik yang mendustakan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Annahum yaquluna innama yu'allimuhu hadzal kitab alladzi ja'a bihi basharun. Wa dhalikal basharu alladhi yushiruna ilayhi a'jamiyul lisan. Wa hadzal qur'anu lisanun arabiyyun mubin. Mereka orang-orang musyrik mengatakan, sesungguhnya yang mengajari Muhammad kitab yang dia bawa hanyalah manusia biasa. Padahal manusia biasa yang mereka isyaratkan bahasanya ajam. Sedangkan Al-Quran ini bahasa Arab yang jelas. Hal hadal qawlu mungkin aw law haddun minal ihtimal? Apakah ucapan semacam ini masih memungkinkan untuk diterima? Atau memiliki bagian untuk kemungkinan diterima? Walakinnal kadhiba yukadzibu wala yufakkiru fima yuawwalu ilai kadhibuh fayakunu fi qawlihi minat tanakubi wal fasadi ma yujibu raddahu bimujarati tasawwurihi. Akan tetapi pendusta memang suka berdusta, tidak memikirkan akibat kedustaan yang ia lakukan, sehingga ucapannya kontradiktif, bertentangan dan rusak, sehingga wajib untuk dibantah hanya semata-mata dengan gambaran ucapannya. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah ad-dalati dalalatan sharihatan 'alal haqqil mubin fayarudunaha wa la yaqbalunaha la yahdihimullahu haitsu ja'ahumul huda fa'tuhu fa'uqibu bi khirmanihi wa fadlallahi lahu fadlallahi lahum wa lahum fil akhirati adabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah yang menunjukkan petunjuk yang jelas tentang kebenaran yang jelas, mereka memang menolaknya, tidak mau menerimanya, sehingga Allah tidak memberi mereka hidayah ketika hidayah itu datang kepada mereka lalu mereka menolaknya, maka dihukumlah mereka dengan tidak mendapatkan hidayah itu, dan Allah merendahkan mereka serendah-rendahnya. Dan mereka di akhirat nanti akan mendapatkan adab yang sangat pedih. Innama yasduru istira'ul kadib minal ladina la yu'minuna bi ayatillah kal mu'anidina li rasulihi min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu. Sesungguhnya yang biasa membuat-buat kedustaan, yakni biasa memproduksi kedustaan, adalah orang-orang yang memang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Seperti orang yang memang sejak semula menentang Rasulnya, setelah datang kepada mereka penjelasan yang jelas. Wa ulaika humul kadibun. Ai al-kadiba. Ai al-kadibu munhasiran fihim. Wa alaihim awla bi ayu talaqa min ghairihim. Wa amma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu fi ayatillahi al-khabi'u li rabbihi fa muhalun ayu kadiba ala Allahi wa yataqawwala alaihi ma lam yakul fa'a'da'uhu ramahu bil kadibi alladhi huwa wasfuhum fa'adharallahu khizyahum wa bayyana fadaihahum falahu ta'ala alhamdu. Mereka itulah pendusta. Artinya kedustaan itu hanya untuk mereka dan lebih layak kedustaan itu disematkan kepada mereka dibanding kepada yang lain. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengimani ayat-ayat Allah, yang tunduk kepada Rabb-nya, maka tidak mungkin berdusta atas nama Allah. Tidak mungkin membuat perkataan dusta apa yang tidak pernah diucapkannya. Maka musuh-musuh beliau yang menuduh beliau berdusta, justru kedustaan itu menjadi sifat mereka sendiri. Maka Allah tampakkan kepada mereka kehinaan. Allah bongkar kebobrokan dan keburukan mereka. Maka hanya untuk Allah segala puji. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, barakafikum. Setelah kita membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-13 sampai 15. Dan juga membaca penjelasan dalam tafsir yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Qauluhu ta'ala walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Al-muradu bihaulai musyriku Quraisyin. Al-muradu biha'ulai musyriku, ada wawunya ya, musyriku Quraisyin. Al-mukadzibuna, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nah, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar, sungguh kami mengetahui bahwasanya mereka mengatakan sesungguhnya Muhammad ini hanyalah diajari oleh manusia biasa. Yang dimaksud dengan mereka yang berkata seperti itu adalah orang-orang musyrik Quraisy yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam. Naam. Al-faidatu asaniyah. Faidah yang kedua. Qauluhu ta'ala, innama yu'allimuhu bashar, wal muradu bil bashari في هذه الآية تسعة أقوال. Nah, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Nabi Muhammad itu katanya orang-orang musyrik Quraisy diajari oleh manusia biasa. Nah, yang dimaksud dengan manusia biasa dalam ayat ini ada 9 pendapat. Al-awwal, annahu ghulamun libani al-Mughirah. Annahu ghulamun libani al-Mughirah. ismuhu ya'ish. Pakai ain. Ya'ishu. Yaqra'u at-taurata. Yaqra'u at-taurata. Nah, pendapat yang pertama bahwa manusia yang di anggap oleh orang-orang musyrik mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW adalah budak Bani Mughirah yang bernama Ya'ish. Dia biasa membaca kitab Taurat. Nah, rawahu Ikrimah an Ibni Abbasin. Ini diriwayatkan oleh Ikrimah dari Ibnu Abbas. Nah, berarti orang musyrik menuduh bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu muridnya si Ya'ish, budak Bani Mughirah yang biasa mempelajari kitab Taurat. Nah, ini pendapat diriwayatkan oleh Ikrimah dari Ibn Abbas. Asani. Annahu fatan. Ya, fata gitu ya. Annahu fatan. Kana bi Makkata. Yusamma Bal'am. Bal'am pakai ain. Bal'am. Wa kana Nasraniyan A'jamiyan. Wa kana Nasraniyan A'jamiyan. Baik. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhu. Falamma ra'al musyrikuna Duhulahu ilaihi wa khurujahu. Duhulahu ilaihi wa khurujahu. Qalu dhalika. Nah, ruwiya an ibni Abbasin aydan. Ruwiya an ibni Abbasin aydan. Pendapat yang kedua, manusia atau bashar yang disebutkan dalam ayat itu adalah seorang pemuda yang ada di Makkah yang biasa dipanggil dengan nama Bal'am. Bal'am ini Nasrani Ajam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengajarkan agama kepadanya sebagai usaha agar Bal'am mau menerima Islam, ya. Maka ketika orang-orang musyrik Quraisy melihat Rasulullah keluar masuk ke tempatnya si Bal'am, maka mereka pun menuduh beliau seperti yang disampaikan dalam ayat tadi. Wah, ini Muhammad menyampaikan Al-Quran karena diajari oleh si Bal'am. Ini diriwayatkan juga dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala. Nah, asalis pendapat yang ketiga, annahu katibun. Kana yaktubu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fayumli alaihi. Sami'un alimun. Fayumli alaihi. Sami'un alimun. Fayaktubu huwa Azizun Hakimun. Fayaktubu huwa Azizun Hakimun. Au nahu hada. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayya dhalika katabta fahuwa kadhalik. Ayya dhalika katabta fahuwa kadhalik. Faftatana Wa qala inna Muhammadan wa qala inna Muhammadan yakilu dhalika baikaf yakilu dhalika ilayya. Fa'aktubu masyiktu. Fa'aktubu masyiktu. Ruwiya an Sa'id ibn al-Musayyabi. Nah. Jadi yang dimaukan dengan Bashar di sini adalah sekretaris yang biasa mencatat untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendiktekan kepada sekretarisnya lafadz sami'un alim. Tapi dia menulis azizul hakim. Atau semacam itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, apapun yang kamu tulis, maka harus seperti apa yang aku sampaikan. Ya. Apapun yang kamu tulis, maka seperti itulah. Ya. Nah. Lalu laki-laki ini terfitnah. Kemudian membuat kebohongan. Dia berkata, sesungguhnya Muhammad memberiku tugas untuk mencatat wahyu. Lalu aku mencatat sesuka diriku, semauku. Tidak sama dengan apa yang didiktekan. Diriwayatkan dari Sa'id ibn Musayyab. Nah, ini sekretaris ini tidak disebut siapa namanya. Yang jelas, ini orang ajam. Ya, tapi pintar nulis. Kemudian terfitnah. Kemudian orang-orang musyrik Quraisy menjadikannya sebagai alasan untuk mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau ini diajari oleh sekretaris yang tidak sesuai dalam menulis apa yang diucapkannya. Nah, sehingga Al-Quran tidak bisa dipercaya. Taib. Ini yang dimaukan oleh orang musyrik. Barakallahu fikum. Taib. Kita lanjutkan setelah adzan isya. Tafadhol. Baik, kita lanjutkan. Arabi. Pendapat yang keempat. Annahu ghulamun. Annahu ghulamun a'jamiyun. Limra'atin min Quraishin yuqalu lahu Jabir annahu ghulamun a'jamiyun limra'atin min Quraishin yuqalu lahu Jabir. qalahu Sa'id ibn Jubair. Qalahu Sa'id ibn Jubair. Pendapat yang keempat yang dimaksud dengan Bashar dalam ayat itu adalah budak laki-laki ajam milik seorang wanita dari Quraisy. Budak itu biasa dipanggil dengan nama Jabir. Nah, sering mendatangi Nabi SAW sehingga dituduh oleh kaum musyrikin Quraisy bahwa Nabi SAW belajar dari si Jabir ini untuk menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Ini pendapat Sa'id ibn Jubair. Al-Khamis, annahu Salman Al-Farsi radhiyallahu ta'ala. Qalahu Ad-Dhahhak. Wafihi bu'dun. Wafihi bu'dun. Min jihati. Wafihi bu'dun min jihati. Anna Salmana aslama bil madinati. Wahadihi makiyatun. Wafihi bu'dun min jihati anna Salman aslama bil Madinah wahadihi makiyatun. Wahadihi makiyatun. Nah. Pendapat yang kelima bahwa yang dimaksud dengan Bashar dalam ayat itu adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Pendapat Ad-Dhahhak. Pendapat ini sangat jauh dari kebenaran, ya. Karena Salman Al-Farisi masuk Islam di Madinah. Sedangkan ayat ini termasuk ayat-ayat Makkiyah. Nah, ketika Rasulullah masih di Makkah. Nah, sebelum hijrah ke Madinah. As-sadis, annahu rajulun haddadun. Yuqalu lahu Yahannasu. Yahannasu. An-Nasrani. Qalahu Ibu Zaid. Pendapat yang keenam yang dimaukan dengan Bashar dalam ayat ini adalah seorang laki-laki pandai besi. Haddad. Yang biasa dipanggil dengan nama Yahannas. Dia beragama Nasrani. Ini pendapat Ibnu Said. As-Sabiq, annahu ghulamun Yahudiyun ajamiyun li'amir ibni al-Hadrami. Li'amir ibni al-Hadrami. wasmuhu Yasarun, wa kunyatuhu Abu Fuqaihah. Qalahu Muqatil annahu hulamun yahudiyun a'jamiyun li'amir ibni al-Habrami, wasmuhu Yasar, wa kunyatuhu Abu Fuqaihah. Qalahu Muqatil. Pendapat yang ketujuh yang dimaukan dengan Basar dalam ayat itu adalah budak Yahudi ajam milik Amir ibnu Al-Habrami. Namanya Yasar, kunyanya ialah Abu Fuqaihah. Asamin. Annahu ghulamun a'jamiyun li huwaitib wa kana qad aslama wasmuhu Aishun Ain Yashin. Qalahu Al-Farra' wa-Zajjaj. Pendapat yang kedelapan yang dimaksud dengan Basar dalam ayat itu adalah budak laki-laki ajam milik Huwaitib. Budak ini telah masuk Islam. Namanya ialah Aish. Ini pendapat Al-Farra' dan Az-Zajjaj. At-Tasik, pendapat yang ke-9. Annahuma rajulani. Yuqalu li ahadihima Yasar walil akhar Jibrun. Yuqalu li ahadihima Yasar walil akhar Jibrun. Wa kana yasna'ani as-suyufa bi Makkah. Wa kana yasna'ani as-suyufa bi Makkah. Wa yaqra'ani al-Injila. Pendapat yang ke-9, Basar dalam ayat ini adalah dua orang. Yang pertama adalah si Yasar, yang kedua adalah si Jibrun ya. Keduanya biasa membuat pedang di Makkah, biasa membacakan Injil. Nah, baik. Sembilan pendapat ini kecuali pendapat yang kelima tadi, ini bisa saja terjadi, ya, saling melengkapi. Karena memang orang-orang musyrik Quraisy sengaja cari-cari alasan untuk bisa mendustakan Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Nah, al-faidatu ats-tsalitsah, faidah yang ketiga, qauluhu ta'ala lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyun. Qala Ibnu Qutaibah. Qala Ibnu Qutaibah. La yakadu. La yakadu. Awam. La yakadu awamun nasi. Awamun nasi. Yufarriquna baina al-ajami wal-ajami. Yufarriquna baina al-ajami wal-ajami. Wal-arabiyyi wal-arabiyyi. Yufarriquna baina al-ajami wal-ajami wal-arabiyyi wal-arabiyyi. Nah, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala lisanul ladzi yulhiduna ilai a'jamiyun, berkata Ibnu Qutaibah, ini ahli bahasa, ya, hampir-hampir saja kebanyakan manusia tidak bisa membedakan antara lafadz ajami dan ajami, arabi dan arabi. Padahal ada perbedaannya, ya. Hampir kebanyakan manusia tidak bisa membedakan makna ajami sama ajami, ya. Arabi sama arabi. Fal ajamiu. Fal-a'jamiyu alladhi la yufsihu, pakai sad, alladhi la yufsihu wa in kana nazilan bil badiyati. Fal-a'jamiyu alladhi la yufsihu wa in kana nazilan bil badiyati. Kalau ajamiyun, nah, seperti dalam ayat itu, ajamiyun, ya, itu ialah orang yang tidak fasih bahasa Arabnya. Sekalipun dia tinggal di pelosok Badui, ya. Nah, orang-orang Badui itu fasih bahasanya, ya. Makanya termasuk sumber pengambilan kaidah nahwu itu diambil dari ucapan orang-orang Badui. Karena mereka itu bahasa Arabnya masih apa? Fasih, belum dicampur ratukan dengan bahasa-bahasa gaul, ya. Atau campuran dengan bahasa Amiyah, ya. Maka ajami itu adalah orang yang tidak fasih bahasa Arabnya, sekalipun dia tinggal di pedesunan Badui. Nah, wal ajami, pakai ain, wal ajami mansubun ilal ajam. Wal ajami mansubun, pakai sin, ilal ajami. Wa in kana fasihan. Kalau ajami itu dinisbahkan kepada bangsa non Arab, ajam, sekalipun orangnya fasih berbahasa Arab. Ya kayak kita-kita ini, kalau seandainya kita bahasa Arabnya sesuai dengan kaidah fasih, tetap disebut ajami. Karena kita memang bukan bangsa Arab, ya. Nah, tapi bangsa ajam. Walaupun bahasa Arab kita fasih. Ya, sehingga bisa bedakan ya, ajami itu apa, ajami itu apa. Dalam ayat tadi, ajami, ya, berarti yang dituduhkan oleh orang musyrik Quraisy sebagai pengajarnya Nabi dalam menyampaikan ayat Al-Quran itu adalah ajami. Itu enggak fasih bahasa Arabnya, enggak ngerti bahasa Arabnya. Padahal ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi lisanun Arabiyun mubin. Jelas jauh, ya. Nah, jelas kedustaan mereka. Wal a'rabiyu, wal a'rabiyu huwa al badawiyu, wal a'rabiyu huwa al badawiyu. Kalau a'rabi itu adalah asli Badui. Orang Arab Badui asli itu a'rabi. Wal arabiyu, wal arabiyu mansubun ilal arab. Wal arabiyu mansubun ilal arab wa illam yakun badawiyan. Wa illam yakun badawiyan. Kalau Arabi ini dinisbahkan ke bangsa Arab, walaupun dia tidak tinggal di pedusunan Badui. Nah, berarti ini orang-orang Arab kota macam-macam itu Arabi, ya. Nah, tapi kalau asli orang dusun Badui, maka disebut Arabi. Nah, ini perbedaan antara ajami sama ajami, arabi sama arabi. Ini hampir kebanyakan manusia tidak bisa membedakannya, ya. Ajami sama ajami sama, ajam gitu. Kalau arabi sama arabi sama, orang Arab gitu, ya. Padahal ada perbedaannya. Baik, al-fa'idah tuh Arabiah, faedah yang keempat. Al-iftira'u alallahi al-kadhiba al-iftira'u alallahi al-kadhiba kufran membuat-buat kedustaan atas nama Allah termasuk bentuk kekufuran. Nah, menunjukkan dia tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Al-faidatu al-khamisah. Qauluhu ta'ala wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Fihi fadilatu al-lughatil arabiyyah li'annaha lughatul Qur'an wa lughatul nabiyyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nah mengenai firman Allah subhanahu wa ta'ala wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Di dalam firman Allah ini terdapat keutamaan bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini menjadi bahasa Al-Quran dan juga bahasa Nabi pilihan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah, taib. Wallahu ta'ala ala biswa. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.